Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allaha kana 'alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله Bapak-bapak, ibu-ibu, معاشر الإخوة والأخوات في الدين أعزكم الله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Utamanya nikmat mengenal Islam, mengenal manisnya iman, mengenal indahnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan karunia ini dalam diri kita sampai di akhir hayat kita. Kita bertemu dengan taufik dari Allah di masjid apa namanya? Safinatullah. Ini yang punya siapa? Oh iya. Iya, iya. Penamaannya cukup unik, Safinatullah, maksudnya jarang yang menamakan seperti itu. Apa artinya Safinatullah? Bahtera ya, perahu atau kapal milik Allah. Kapal milik Allah, maksudnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Karena sunnah itu seperti bahtera di tengah gelombang fitnah. Siapa yang ingin selamat, hendaknya menumpang bahtera tersebut atau perahu tersebut. Siapa yang tidak ingin numpang, maka dia akan celaka, dia mesti tenggelam. Kira-kira ada yang ingat gak? Ini makna ucapannya siapa? Imam? Imam Malik. Kalau bingung-bingung bilang itu ucapannya Ustadz baru-barusan tadi. Supaya selamat begitu ya. Ucapan siapa? Ucapan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Imam Darul Hijrah. Dari kalangan Tabi'ut Tabi'in. Imamnya penduduk Madinah di zamannya. Beliau mengatakan apa? As-sunnatu mithlu safinati Nuh alaihi salam. Man rakibahan naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Ketika alam dunia ini ditenggelamkan semua dengan air bah, penyelamat ya dengan izin Allah cuma bahteranya Nabi Nuh yang berlindung di gunung pun tenggelam semua. Itulah perumpamaan sunnah. Ya, bahkan perumpamaan tentang gelombang fitnah yang berpotensi menjerumuskan manusia dalam keburukan lebih dahsyat lagi. Makanya as-sunnatu kasafinati Nuh, kata beliau sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang menumpang di atasnya, ikut berlayar dengannya, maka dia akan najah, selamat. Tapi barang siapa yang ketinggalan, tidak mau menumpang mencari perlindungan lain, maka tidak ada yang bisa melindungi kita dari gelombang fitnah yang dahsyat kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab kita menumpang bahtera sunnah. Bahtera sunnah yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan hidup kita. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Ini sebabnya saya mengomentari nama masjid ini sebagai nama yang unik dan insya Allah sesuai dengan namanya. Orang-orang yang memakmurkannya, yakni dengan kajian-kajian sunnah, akan mendapatkan keutamaan, termasuk orang-orang yang menumpang ikut berlayar di dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yang merupakan perumpamaan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kajian di sini sudah ada kajian rutin kan? Benar ya? Setiap pekan pertama, setiap bulan. Oh, dua kali sebulan. Yang mengisi adalah Ustaz Elfi Syam, masyaallah, hafizahullah taala. Termasuk sebaik-baik ustaz sunnah yang mengajarkan kebaikan. Wala nuzaki alallahi ahadan. Barakallahu fikum. Silakan. Tema kajian kita pada siang hari ini apa? Inilah hartaku yang sebenarnya. Ini tema yang sangat indah. Dan dari awal sekarang, sejak di awal kajian saya sampaikan kepada antum, ketika saya menyampaikan pembahasan tentang masalah ini, insyaallah saya hanya mengingatkan apa yang sudah diulas dan dibahas oleh para ustaz-ustaz yang terlebih dahulu menyampaikan sunnah kepada antum. Maksudnya, saya datang menyampaikan pengajian di sini bukan karena antum kekurangan ustadz atau kekurangan ilmu. Karena saya tahu persis ya kualitas dari ustadz yang menyampaikan ilmu kepada antum. Ustadz kita, Ustadz Elfi Syam, hafizahullah ta'ala. Cukup apa yang beliau sampaikan dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan akhlak, dalam perbaikan-perbaikan ibadah, dalam nasihat, sangat-sangat lebih dari cukup. Cuman karena orang mukmin itu selalu bersaudara, dan di antara bentuk persaudaraan mereka adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Akhirnya kita mengadakan kunjungan-kunjungan ilmiah seperti ini dalam rangka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menyampaikan nasihat, idealnya seorang ustadz atau penyampai materi seperti saya lebih baik daripada antum. Saya sudah mengamalkan semuanya dan tentu itu yang kita harapkan. Tapi ternyata banyak kekurangan pada diri saya yang mungkin lebih banyak daripada antum. Makanya dalam kedudukan seperti ini lebih layak tidak ada yang disebut ustadz dan tidak ada yang disebut murid. Tapi sama-sama saling berbagi ilmu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi dalam majelis kita kali ini. Karena tema pembahasan kita adalah inilah hartaku yang sesungguhnya. Harta itu sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Sesuatu yang dengannya kita dijamin untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi. Itulah harta yang sejati. Kalau cuma kita miliki uang dalam jumlah tertentu, uang itu tidak bisa menyelamatkan kita, apalagi menjaga iman kita. Maka ini meskipun disebut harta, tapi bukan harta yang sebenarnya. Kenapa? Hanya sesaat dimiliki oleh seorang hamba. Ini nasibnya orang yang bangga dengan harta duniawi. Perumpamaannya seperti apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang bangga dengan dunia yang dimilikinya, itu perumpamaannya seperti anak kecil. Dia main ke rumah temannya, dia melihat temannya punya mainan yang bagus. Pinjamlah dia mainan tersebut, akhirnya dia senang bawa pulang mainannya ke rumah, keliling rumah. Memamerkan mainannya, senang dengan mainan yang baru didapatkannya ini. Akhirnya seharian pagi sampai sore dia bermain dengan mainan sampai tidak mau makan, tidak mau minum. Tibalah waktu sore menjelang malam, orang tua dari temannya ini datang minta kembali mainan tersebut. Kan tadi cuma pinjaman. Akhirnya setelah mainan tersebut dikembalikan, tadinya dia bergembira dari pagi sampai sore, setelah itu dia menangis dari malam sampai pagi. Ini nasibnya kalau seseorang itu bangga dengan sesuatu yang bisa hilang. Bahkan kebanggaannya tidak bisa dibawa kemana-mana. Ini gambaran harta, bukan harta yang sebenarnya. Maka yang dimaksud dengan harta yang sesungguhnya, insya Allah orang-orang beriman mengetahuinya. Ini yang diungkapkan dalam pernyataan Al-Imam Al-Hasan Al-Bausri, ulama ahlu sunnah dari kalangan tabi'in. Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Bausri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Ra'su malil mu'min dinuhu haithuma zala zala ma'ahu la yukhallifuhu firrihali wala ya'taminu alaihi rijal. Harta utama orang yang beriman, modal utama, modal terbesar orang yang beriman adalah agamanya, imannya, petunjuk Allah yang Allah berikan kepadanya. Ini harta utamanya. Bisa dia memiliki harta-harta dari urusan dunia, tetapi yang utama, yang hakiki, yang sebenarnya, yang kebaikannya menentukan kebaikan-kebaikan harta lainnya. Apa itu? Dinuhu, agamanya, imannya. Haitsu ma zala zala ma'ahu, dimanapun dia pergi, apapun yang dia lakukan, harta itu selalu bersamanya. Itulah yang selalu dipertimbangkan dan dijaganya. La yukhallifuhu firrihal, dia tidak pernah meninggalkannya dalam semua perjalanan, karena agamanya selalu bersamanya. Kalau hartanya, tidak mungkin dibawa terus. Wala ya'taminu alaihi rijal, dan tidak mudah dia mempercayakan harta ini kepada siapapun selain orang-orang yang dipercayakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tahu dari ungkapan Imam Al-Hasan Al-Basri ini, apa maksudnya harta yang sesungguhnya bagi orang yang beriman. Sekarang, kita akan bahas beberapa pembahasan yang berhubungan dengan tema ini. Pertama, kenapa iman dan agama itu merupakan harta yang sejati? Perhiasan yang hakiki. Padahal, perhiasan yang lain juga banyak. Kenapa harus masalah iman saja yang merupakan perhiasan? Tentu saja, kalau kita bahas dari segi dalil, tidak asing. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya perhiasan hati yang utama adalah perhiasan iman. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat, para sahabat disifati iman mereka yang indah, yang sempurna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hujurat ayat ke-7 kalau enggak salah. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan. Lebih daripada itu, Allah jadikan iman itu indah di dalam hatimu seperti zina, perhiasan yang paling berharga. Dan Allah menjadikan kalian benci terhadap kekafiran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Coba lihat, iman yang indah itu menjadikan orang semangat berbuat baik, semangat melaksanakan ketaatan, dan benci kepada maksiat dengan sendirinya. Karena dia tidak ingin mengotori perhiasan yang sudah menancap kuat dalam hatinya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau ungkapkan dalam hadis yang sahih, Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Hiasilah kami dengan perhiasan iman, ini bahasanya. Zayyinna bi zinatil iman. Zinatun artinya perhiasan. Hiasilah kami, jadikanlah kami indah dengan perhiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mengusahakan tersebarnya petunjukmu. Ini dalil yang menyebutkan bahwa perhiasan iman dalam hati manusia inilah perhiasan sesungguhnya dalam arti yang sebenarnya. Dimanapun kita berada, kita akan selalu bawa, dalam keadaan apapun kita akan selalu merasakan keindahannya. Semua orang menderita yang punya perhiasan iman bahagia sendiri. Dan yang bahagia hanya orang-orang yang seperti dia, mengikuti petunjuknya. Nah sekarang bagaimana nasibnya harta-harta yang lain? Coba kita renungkan dengan perenungan yang telah disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Seperti diantaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah menyebutkan tentang jenis-jenis kebahagiaan dan keindahan yang dikejar manusia. Beliau berkata, anwa'us sa'adati allati yu'thiruhan nufusu thalatha. Jenis-jenis kebahagiaan yang dikejar oleh jiwa manusia, didambakan oleh diri manusia itu ada tiga. Ada tiga jenis. Dan ini diakui oleh semua orang. Ada golongan manusia yang memilih jenis yang pertama, ada jenis yang kedua, dan tentu yang paling sedikit nanti jenis yang ketiga yang memilihnya. Pertama, apa yang beliau istilahkan dengan sa'adatun kharijiyah. Kebahagiaan di luar zat manusia. Keindahan, memang keindahan, tapi di luar dirinya. Inilah kebahagiaan yang beliau sebutkan dengan sa'adatun bil mali wal jah, kebahagiaan dengan harta dan kedudukan. Kenapa dia di luar? Memang dia tidak menempel pada diri manusia. Tidak di tubuhnya, tidak di kulitnya, tidak di kepalanya, tidak di kakinya. Ya, ini tidak menempel secara langsung. Terpisah dari dirinya. Kebahagiaan yang pertama ini banyak dikejar manusia. Tapi ternyata, ya, kebahagiaan ini bisa hilang dalam sekejap. bisa hilang dalam sekejap. Orang yang mengumpulkan harta, tiba-tiba dia mati. Tidak mungkin hartanya ikut masuk ke dalam kuburan. Kata Rasulullah SAW, apa? Yatba'ul janazata, dalam Sahih Muslim. Akan mengikuti janazah ada tiga. Apa itu? Amaluhu wa maluhu wa ahluhu. Iya kan? Amal perbuatannya, hartanya dan keluarganya. Yang dua, pulang. Setelah pulang apa? Bagi-bagi hartanya. Setelah pulang dibagi-bagi hartanya. Keluarganya juga akan terpisah. Menikmati harta bagiannya masing-masing. Dia sendiri yang mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sekejap langsung hilang. Makanya ini dikatakan kebahagiaan luar. Benar-benar luar dari diri manusia. Ibnu Qayyim menyebutkan satu kisah sehubungan dengan jenis kebahagiaan yang pertama ini. Beliau nukil dalam kitab tersebut, yakni satu saat pernah ada sebuah pelayaran dengan kapal menuju ke negeri seberang di zaman dahulu. Kapal ini seperti biasa di zaman dahulu yang suka berlayar itu, ya para pedagang-pedagang besar. Mereka akan membawa dagangan dari negeri ini, dijual di sana, nanti beli lagi di sana, dijual lagi di sini. Dan seperti biasa ketika mereka datang akan disambut di pelabuhan, karena orang-orang menunggu harta yang mereka bawa. Di salah satu pelayaran, seperti biasa, para pedagang dengan harta atau dagangan yang mereka bawa naik. Kebetulan saat itu ada seorang yang berilmu ikut. Dia juga ada keperluan di negeri seberang. Berlayarlah mereka. Ternyata di tengah perjalanan Allah menakdirkan kapalnya tenggelam. Kapalnya tenggelam. Otomatis semua isinya ikut tenggelam ke laut. Allah menakdirkan orang-orangnya bisa diselamatkan. Tapi hartanya tidak mungkin diselamatkan. Akhirnya setelah mereka dibawa, tenggelamnya ini sudah menjelang sampai, dibawalah mereka ke pelabuhan negeri seberang tersebut dalam keadaan basah kuyup. Dalam keadaan basah kuyup. Sampai di pelabuhan di negeri seberang tersebut, para saudagar yang selamat dengan basah kuyup ini kaget, tidak ada yang menyambut mereka. Biasanya kalau mereka datang, iring-iringan manusia sudah menyambut, menunggu. Tapi kali ini tidak ada yang menyambut. Karena sebab mereka disambut tidak ada. Hartanya tenggelam. Mereka baru sadar. Ternyata selama ini mereka dihormati. Dipandang indah. Dengan apanya? Harta yang mereka miliki. Setelah hartanya tenggelam. Tidak ada yang menyambut sama sekali. Hilang kebanggaannya. Hilang keindahannya. Akhirnya di negeri tersebut tidak ada yang menyambut mereka. Mereka akhirnya mencari tempat sendiri. Berusaha untuk mencari pertolongan sendiri. Orang yang berilmu tadi pun juga ikut selamat. Basah kuyup. Rupanya ada yang mengenalinya. Sebagai orang yang berilmu. Orang ini kemudian panggil masyarakat untuk menolong dia. Dibawa ke rumah mereka. Diberikan pakaian. Dijamu dengan pelayanan yang istimewa. Kemudian mereka meminta kepada orang yang berilmu ini untuk mengajarkan ilmunya kepada mereka. Singkat cerita, dia menjadi orang yang dimuliakan. Kenapa? Hartanya tidak ikut tenggelam. Di mana hartanya? Ada di hatinya. Akhirnya ketika para saudagar ini beberapa hari kemudian setelah mereka telah mendapatkan tempat beristirahat, ingin kembali ke negeri asal, ke seberang, ulama ini yang masih ditahan oleh penduduk negeri tersebut memberikan pesan kepada mereka. Beliau berkata, "Idza takhadhtum mata'an ittakhidhu mata'an la yanghariku walau ghurikatis safinatu ittakhidhul ilma tijaratan." Makanya lain waktu, kata ulama ini, ini nasihat, di lain waktu kalau kalian ingin mencari harta, mencari keindahan, carilah harta dan keindahan yang tidak bisa tenggelam meskipun perahu tenggelam. Tidak bisa terbakar meskipun semua isi rumah terbakar. Jadikanlah ilmu sebagai harta perniagaan kalian. Subhanallah, ini kisah yang disebutkan oleh beliau dan merupakan kisah nyata yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Itulah jenis kebahagiaan yang pertama. Sekarang jenis keindahan atau harta yang kedua, yaitu as-sa'adatu fi jasadil insan, keindahan atau perhiasan pada tubuh fisik manusia. Nah, yang kedua ini masih mending, lebih menempel pada diri manusia. Lebih menempel pada diri manusia, yaitu keindahan berupa apa? Postur tubuh yang baik, kulit yang indah, halus, rupa yang cantik atau cakep, kesehatan yang prima, dan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan keindahan fisik manusia. Atau casingnya manusia. Keindahan atau perhiasan yang kedua ini lebih menempel pada diri manusia, tapi sayangnya dia cuma bungkus, belum sampai kepada keindahannya yang hakiki. Kenapa? Tubuh manusia itu tidak bernilai kalau tidak ada isinya. Makanya manusia itu kalau kehilangan jiwa, meskipun fisik dan tubuhnya indah, apa namanya dia? Disebut mayat atau orang mati. Iya kan? Apakah ada yang mau tinggal dengan dia? Tidak ada. Tanpa ragu-ragu dimasukkan ke dalam kuburan. Belum pernah ada orang yang mengatakan, wah jangan dimasukkan dalam kuburan. Ini orang cantik sekali, bagus sekali fisiknya. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Langsung dimasukkan dalam kuburan. Tanpa ragu-ragu. Kenapa? Ketika dia kehilangan inti dirinya, dia sudah tidak berarti apa-apa. Sebentar lagi dia menjadi makanan ulat, berteman dengan tanah dan binatang-binatang di dalam tanah. Inilah keadaan fisik manusia. Makanya manusia itu dikatakan manusia dengan jiwanya, dengan ruhnya, dengan nyawanya. Orang-orang munafik dalam Al-Quran, sebagian di antara mereka itu dipuji dengan keindahan fisik. Dan tentu tidak ada yang mengatakan tercela orang yang punya keindahan fisik. Tapi kalau ini dijadikan sebagai sesuatu yang utama, berbahaya. Seperti orang-orang munafik yang dicela dalam Al-Quran. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubum musannadah. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan terkagum-kagum dengan penampilan fisik mereka yang indah. Kalau mereka bicara, kamu akan dengar ucapannya. Tapi disebutkan setelah itu, ka'annahum khushubum musannadah, mereka itu tidak ubahnya, hanya seperti seonggok kayu, sebatang kayu yang disandarkan. Tidak ada nilai di dalamnya. Ini nasibnya kebahagiaan fisik jika tidak dihiasi atau dibarengi dengan hiasan dalam batinnya. Maka yang kedua ini juga belum menyentuh hakikat manusia yang sesungguhnya. Kemudian kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan pada jiwa dan hati manusia. Inilah kebahagiaan mengisi hati dan jiwa dengan memahami dan mengamalkan petunjuk Allah. Inilah perhiasan yang hakiki. Karena menyertai semua perjalanan manusia di dunia, di alam kubur atau alam barzah, dan di negeri akhirat, di negeri tempat kembali manusia yang kekal abadi di akhirat nanti. Ini secara singkat, insya Allah merupakan perkara yang sudah kita ketahui. Jadi kenapa pertimbangannya kita mengutamakan kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan yang hakiki ini, dialah yang menyentuh dan menjadikan indah hati manusia. Kalau manusia sudah indah hatinya, otomatis semua anggota badannya akan menjadi indah. Semua orang sepakat. Manusia itu kebanyakan masalahnya dari hatinya yang tidak tenang, pikirannya yang stres. Coba tanya orang-orang yang ahli ilmu kejiwaan, psikolog dan yang sebagainya. Kebanyakan masalah manusia bermula dari mana? Tidak tenangnya hati. Kegalauan dalam jiwanya. Maka agama Islam diturunkan untuk menjadikan tenang hati manusia dan menjadikan hati itu menemukan perhiasan yang paling didambakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika berzikir kepada Allah, memahami dan mengamalkan petunjuk Allah, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Makanya orang yang beriman, kalau imannya benar, dia tidak akan kena penyakit macam-macam yang aneh-aneh, seperti yang banyak menimpa orang saat ini. Disebabkan hati mereka yang tidak mendapatkan ketenangan yang hakiki. Karena tidak ada kenal agama. Ingat, hati kita itu diciptakan oleh Allah sebagaimana badan kita diciptakan oleh Allah. Maka tidak ada yang bisa menenangkan hati, mendamaikan hati, menenteramkan hati kecuali zat yang menciptakannya. Dan Allah jadikan satu-satunya formula untuk menenangkan hati, mendamaikan hati, menenteramkan hati adalah petunjuk yang diturunkannya kepada manusia. Makanya, ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan perumpamaan ilmu wahyu yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk dan ilmu yang beliau bawa itu seperti hujan yang baik yang turun ke muka bumi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhon." Sesungguhnya perumpamaan, permisalan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah Subhanahu wa taala adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Sebaik-baik perumpamaan. Wahyu yang menurunkan hujan rahmat ke hati manusia. Hati itu seperti tanah. Tanah itu kalau tidak kena hujan akan gersang. Tidak menumbuhkan kebaikan. Kalau hati sudah tidak tumbuh kebaikan, tidak mungkin anggota badannya baik. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan hati pada anggota badan manusia? Insyaallah antum kenal hadis Bukhari Muslim. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Satu anggota tubuh yang kalau dia baik akan baik semua anggota tubuh yang lainnya. Kalau buruk maka akan buruk semua anggota tubuh yang lainnya. Yaitu apa? Ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Hati. Dia bisa hidup, bisa mati. Bisa menumbuhkan kebaikan dan bisa tidak menumbuhkan apa-apa. Seperti tanah. Makanya dia butuh siraman hujan wahyu untuk diliputi dengan rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan seindah-indah perumpamaan. Coba antum bayangkan. Hujan dengan wahyu. Kesamaannya apa saja? Yang pertama, apa? Hah? turun dari langit. Barakallahu fikum. Masya Allah. Turun dari langit. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit ketujuh. Rasulullah SAW kalau hujan, beliau membuka sebagian dari badannya supaya kena hujan. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, hadza haditsu ahdin bi rabbi. Hujan ini baru mendapatkan perintah dari Allah. Makanya beliau ingin menyentuhnya supaya dapat keberkahannya. Jadi pertama kesamaannya adalah apa? Hujan itu turun dari langit. Dari atas. Dari tempat yang tinggi. Tayyip. Yang kedua persamaannya apa? Sama-sama menyuburkan. Kalau hujan menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Kalau wahyu menyuburkan apa? Menyuburkan iman, menyuburkan amal soleh, menyuburkan kebaikan. Kemudian, sama-sama memberikan kehidupan. Tanah yang tadinya tandus, dengan turunnya hujan, maka akan menghidupkan. Bahkan tanah yang menampung, ya sungai atau lembah, bisa terisi dengan air untuk diambil manfaatnya. Apalagi kesamaannya, sama-sama merupakan sebab rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak persamaan-persamaan lainnya. Makanya, coba antum perhatikan. Hujan yang diperumpamakan seperti wahyu yang turun dari langit ke hati manusia. Sebagaimana hujan itu merupakan sebab hidupnya badan, maka demikian pula wahyu merupakan sebab hidupnya hati. Orang yang jauh dari wahyu, dia akan sakit dan sebentar lagi akan mati. Akan tetapi gambaran kebutuhan manusia terhadap wahyu lebih besar daripada kebutuhannya terhadap hujan. Buktinya apa? Buktinya wahyu itu lebih utama dibandingkan hujan. Karena malaikat yang bertugas menurunkan wahyu adalah pimpinannya para malaikat. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lebih utama mana malaikat Jibril dengan malaikat yang bertugas menurunkan hujan? Siapa itu malaikat? Hah? Malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menurunkan tetes-tetes hujan, ini adalah malaikat Mikail. Lebih utama malaikat Jibril kedudukannya. Jibril adalah pimpinannya para malaikat. Kemudian, bukti yang kedua, yang menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala di kalangan manusia siapa? Para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Mereka orang yang paling mulia atau bukan yang paling mulia? Orang-orang yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti, orang yang mempelajari wahyu, juga orang-orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan paling tinggi kedudukannya di kalangan manusia setelah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Makanya orang yang belajar ilmu agama disebut apa? Pewarisnya para nabi. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Apa yang antum ketahui tentang makna pewaris? Hah? Kalau dalam ilmu warisan, apa artinya pewaris? Adalah orang yang paling dekat hubungannya kan dengan yang diwarisi. Berarti orang-orang yang belajar agama adalah orang yang paling tinggi kedudukannya setelah para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Jadi coba kita bayangkan, ini merupakan harta yang tidak ternilai. Alhamdulillah dimudahkan kepada kita semua untuk bisa mempelajarinya. Makanya, ya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, tetap bersemangatlah belajar sunnah, karena itu cara kita mendapatkan sebaik-baik perhiasan dalam kehidupan dunia. Sebaik-baik perhiasan dalam kehidupan dunia. Semua keadaan yang kita lewati, yang kita lalui, maka setiap saat kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mendapatkan kebaikan dari semua keadaan tersebut. Oleh karena itu, hanya orang-orang yang beriman yang akan menjadi bahagia hidupnya dalam semua keadaan yang dilewatinya, karena dia berpegang teguh dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk Rasulnya Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah ya sebabnya kenapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, antum juga ketahui, pernah mengatakan kebutuhan manusia terhadap agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minuman. Beliau berkata, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarab." Kebutuhan manusia terhadap petunjuk Allah lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kenapa? Li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Karena makanan dibutuhkan dalam sehari, terhitung, bisa dihitung jumlahnya, terbatas. Sekali, dua kali, atau tiga kali. Tetapi petunjuk Allah dibutuhkan dalam setiap hari sesuai dengan jumlah tarikan nafas manusia. Inilah gambaran tentang harta kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, mungkin tidak sedikit di antara kita yang bertanya-tanya dalam hatinya. Apa sih buktinya belajar agama itu bisa menjadikan kita merasakan keindahan yang sesungguhnya dibandingkan harta? Timbul pertanyaan seperti itu. Karena kita masih menyangka dan pikiran kita masih dirasuki pemahaman bahwa orang yang bahagia itu ya yang punya fasilitas duniawi yang lebih. Ini mau tidak mau kita harus ya, banyak di antara kita yang masih meyakininya, iya kan? Betul atau tidak? Contohnya, ketika ada pembahasan di kalangan para ulama, mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Pembahasan ini sejak dulu dibahas dengan berbagai macam dalil. Ada yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama. Ada yang lagi yang lain mengatakan tidak, orang miskin bersabar lebih utama. Buktinya para nabi dan para rasul yang kaya cuma sedikit, rata-rata miskin. Para sahabat juga seperti itu. Ada lagi yang membantah, tidak, justru sebaliknya. Kesimpulannya, kedua pendapat ini sama kuatnya. Pendapat yang terbaik yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim murid beliau, juga murid beliau yang lain yaitu Ibnu Muflih Al-Maqdisi, bahwa kedua-duanya sama-sama utama, dan yang paling utama di antara keduanya adalah yang paling besar ketakwaannya. Maksudnya, orang yang miskin kalau sabarnya lebih kuat, maka dia lebih utama dibandingkan orang kaya yang syukurnya kurang. Atau sebaliknya, orang kaya yang syukurnya lebih besar lebih utama dibandingkan orang miskin yang sabarnya kurang. Jadi semua keutamanya kembali kepada masalah apa? Masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Saya pernah membahas masalah ini di mana-mana, di beberapa tempat saya perinci karena memang saya juga punya makalah tentang masalah ini. Ketika saya ajukan kepada ikhwan-ikhwan atau peserta kajian, Kalau antum disuruh pilih, pilih yang mana? Keutamaannya sudah jelas, sama kuat. Kalau antum disuruh pilih, pilih yang mana? Sekarang saya ajukan sama antum, pilih yang mana? Mau jadi orang kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Hah? Wah, jawabannya serentak. Iya kan? Mau jadi apa? Hah? Ibu-ibu mau jadi apa ibu-ibu? Orang kaya yang bersyukur. Semua pilihannya sama. Biar yang diam-diam juga, kurang lebih pilihannya sama. Jadi dalam pikiran kita, kekayaan itu masih segala-galanya. Padahal, ya, orang kaya sendiri pada mengeluh dengan keadaan mereka yang tidak membawa mereka kepada puncak kebahagiaan. Contohnya banyak. Ya, di negeri-negeri kafir yang kita anggap paling modern hidupnya, antum ketahui, permasalahan yang paling besar yang ada pada diri mereka adalah karena tidak bahagia hidupnya. Buktinya apa? Ya, saya pernah mendengar salah seorang ustadz di Yogyakarta mengatakan, dia pernah datang ke toko buku Gramedia untuk melihat buku apa sih yang paling banyak diterjemahkan, yang ditulis oleh penulis-penulis barat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ternyata beliau dapati tema yang paling banyak adalah tema tentang mencari kebahagiaan. Ingat, yang namanya penulis akan menulis sesuatu yang paling dibutuhkan di masyarakatnya, iya kan? Berarti menurut penelitian mereka semua sepakat bahwa masyarakat mereka masalah yang terbesar adalah masalah tidak tenang hatinya. Selalu galau pikirannya, tidak bahagia hidupnya, tidak tahu cara untuk meraih ketenangan. Oleh karena itu mereka paling banyak menulis dalam masalah ini. Coba bayangkan, kita tertipu dengan berita. Orang muslim saat ini berlomba-lomba mengikuti gaya hidupnya orang kafir. Padahal mereka sendiri sudah jenuh dengan kehidupannya. Al-Quran yang alhamdulillah kita miliki di rumah-rumah kita, ini sebab utama untuk bahagia yang sejati. Tapi jarang kita manfaatkan. Ini kenyataannya. Makanya persepsi ini sangat keliru, apalagi agama sudah memperingatkannya. Coba kita bayangkan. Kenapa saya katakan kita bayangkan? Karena saya sendiri juga belum pernah merasakan jadi orang yang kaya banget gitu ya. Cuman yang saya pikirkan, orang kaya itu repot. Rumahnya saja besar, bagaimana cara ngepelnya? Pembantunya banyak, belum tentu baik semua. Pusing memikirkan pembantunya. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup menarik untuk kita renungkan. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan seperti ini: Lau kana libni Adam wadiyani. Jam berapa? Asar nanti jam 4 ya. Kita berhenti jam berapa kira-kira? 3.45 asar, berarti kita berhenti 3.15 ya, nanti lanjutkan tanya jawab setelah itu. Begitu? Setuju? Setuju atau 8? Setuju. Ya, barakallahu fikum. Kasihan juga ya, mungkin antum pada ngantuk karena siang-siang pengajiannya. Labas, kita kembali kepada hadis tadi. Apa tadi hadisnya? Hadis Bukhari Muslim ya, lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalithan. Seandainya seorang manusia punya dua lembah. Lembah itu tanah di antara dua gunung, ya. Cekungan besar begitu ya. Seandainya seorang manusia punya dua lembah yang berisi harta, bukan cuma sekedar miliaran. Ini dua lembah, semua harta isinya. Bukan cuma satu, dua lembah. Maka mesti dia akan mencari lembah yang ketiga. Punya tiga lembah, cari yang keempat. Punya empat, cari yang kelima. Jadi jangan berpikiran dengan pikiran yang sempit atau yang keliru. Saya kalau punya uang 2 miliar saja, sudah saya akan berhenti, saya akan beribadah. Ini pikirannya orang yang belum kaya. Kalau sudah kaya, aduh 2 miliar kurang kayaknya, tambah lagi. Begitu tabiatnya manusia. Jadi jangan berpikir orang itu kaya sekali, enak hidupnya, tenang. Tidak, tidak pernah tenang hidupnya. Pikirannya pusing terus. Pusing apa? Kalau punya usaha omsetnya 1 bulan 10 miliar. Bulan berikutnya kurang jadi 9,5 miliar. Kok bisa kurang ya? Padahal kurangnya cuma 1,5 miliar, bayangkan. Pusing dia. Bulan berikutnya naik menjadi 11 miliar. Apakah dia tenang? Tidak. Berpikir bagaimana cara mempertahankan omsetnya atau meningkatkannya. Itu baru satu pikiran, belum pikiran, oh jangan-jangan anak buah saya di sana ini tidak benar, ada yang diselewengkan, oh jangan-jangan ini. Belum lagi pikiran mobilnya sudah harus diganti, pikiran bayar ini bayar itu. Jangan disangka mereka tenang pikirannya. Karena apa? Tabiat manusia terhadap harta kalau tidak didukung dengan iman, dia tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Makanya ada sebagian orang yang dengan lugu, ah saya mau cari uang dulu. Saya sudah punya uang 5 miliar sudah, saya akan konsentrasi pengajian. Aduh, ini pikirannya orang yang belum dapat, belum merasakan. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi yang sedikit bisa ikuti pengajian. Mungkin ya, kalau kita punya usaha-usaha yang besar sampai sekarang, kita akan sibuk mikirkan usaha. Jangankan pengajian dua kali dalam sepekan atau setiap hari. Sekali dalam setahun mungkin syukur-syukur bisa kita hadir. Karena sibuk menghitung uang. Ini keadaan yang seandainya antum mau tanya orang-orang yang jujur, mereka akan mengatakan seperti ini. Akan mengatakan seperti ini, hidup yang terlilit dengan kesulitan. Dan benar kata para ulama ahlu sunnah, ya, man ahabba dunia falyuwattin nafsahu ala tahammulil masaib. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Salah seorang ulama salaf mengatakan, barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan, hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam penderitaan. Jangan dikira bersenang-senang orang punya dunia. Ibnu Qayyim sampai menyebutkan perinciannya. Penderitaannya itu bukan cuma pikiran. Lahir batin. Hatinya menderita, pikirannya menderita, fisiknya menderita. Beliau berkata, hubbu dunya lahu thalathu afat. Atau, muhibbu dunya la tanfaku an thalath. Orang yang mencintai dunia secara berlebihan tidak akan lepas dari tiga penderitaan. Minimal tiga penderitaan. Yang pertama apa? Hammun lazim. Kekalutan pikiran, kegundahan yang selalu menyertainya. Gundah dalam hal apa? Seperti yang saya katakan tadi. Bertambah hartanya, dia gundah. Mau simpan di mana? Hartaku nanti tidak aman. Bagaimana caranya mempertahankan omset? Oh, kok bisa kurang? Seperti itu. Pikirannya selalu kalut, gundah. Yang kedua, wata'abun da'im, bukan cuma pikiran, badannya, tenaganya, kepayahan, kepayahan yang selalu menyertainya. Karena pikirannya bekerja, badannya pun tidak pernah berhenti. Menghitung, melihat, menengok di sini, berkunjung ke sini, dan seterusnya. Ini mereka lakukan dalam kesehariannya. Dan yang ketiga, wahasratun la tanqadi, dan penyesalan yang tidak pernah terputus. Wallahi, ya, dunia ini milik Allah. Dunia akhirat milik Allah, lahir dan batin kita milik Allah. Dan kebaikan itu semua di tangan Allah, kemuliaan di tangannya, kebahagiaan di tangannya. Tidak mungkin diberikan kepada orang yang tidak mengikuti petunjuknya. Kalau orang kaya itu diberikan kebahagiaan, ketenangan, berarti kita akan protes kepada Allah. Ya Allah, rahmatmu kamu turunkan dalam agamamu. Masa dia cuma kaya, kemudian diberikan kebahagiaan? Tidak mungkin. Jadi, Allah Subhanahu wa ta'ala enggan untuk memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mengikuti petunjuknya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran apa? وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan merasakan penghidupan yang sempit Di dunia menderita dan di akhirat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ada satu faedah yang menarik sehubungan dengan ayat ini, ya saya perlu sebutkan ya karena berhubungan dengan masalah harta. Kalau kita baca terjemahan tentang ayat ini di dalam surat Thaha ya kalau enggak salah, disebutkan fa innalahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya dia akan merasakan penghidupan yang sempit, orang yang berpaling dari petunjuk Allah. Penghidupan artinya kehidupannya sempit, penuh dengan penderitaan, ketidaktenangan, makna secara umum. Ternyata saya pernah buka beberapa kitab tafsir tentang ayat ini. Saya dapati ada penafsiran yang lebih apa ini? Spesifik, lebih khusus ya, dari para ulama salaf tentang ayat ini. Di antaranya saya ingat dibawakan oleh Imam Qatada, juga dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, disebutkan mereka mengartikan ma'isyah. Apa yang antum ketahui tentang artinya ma'isyah? Kehidupan, atau sering kita sebut kalau antum ketemu sama ikhwan apa? Ma'isyah antum apa? Apa? Pendapatan toh? Pekerjaan, ini sumber penghasilan, income-nya begitu kan? Beliau artikan ma'isyah artinya seperti itu. Ma'isyah itu artinya sumber penghasilan. Sebab-sebab rezeki begitu. Diartikan secara khusus ya oleh mereka, sesungguhnya dia akan merasakan kesempitan dalam hidupnya, yaitu al-kasbul halal. Pendapatan yang halal dipersempit. Jadi ingat, orang yang tadi punya harta yang kita kira orang yang paling bahagia hidupnya, saya sudah bahas tadi, pikirannya tidak tenang, tenaganya capek, hatinya selalu galau. Ternyata ditambah lagi, ini baru orangnya, ditambah lagi dengan kondisi hartanya, dipersempit sebab-sebab yang menjadikan hartanya halal. Sudah kita ketahui, harta yang halal itu menjadi sebab berkah, menjadi sebab kita tenang, menguatkan kita untuk taat kepada Allah, terhindar kita dari fitnahnya harta. Nah ternyata, orang ini dengan sebab berpalingnya dari petunjuk Allah, dijadikan sebab penghidupan yang halal sempit pada dirinya. Makanya kalau ada yang mengeluh saat ini, wah cari rezeki yang halal sulit, itu karena banyaknya maksiat yang tersebar dalam hal yang berhubungan dengan mencari harta. Banyak riba, banyak tipu-menipu, ketidakjelasan dalam jual-beli, dan seterusnya. Ini peringatan bagi kita semua. Kalau sudah hartanya sempit, yang halal berarti mayoritas yang haram atau syubhat. Orang seperti ini tidak mungkin bahagia hidupnya. Tidak mungkin bahagia hidupnya. Makanya ini semua menjadi pelajaran bagi kita untuk kita ingat bahwa saya katakan di sini ya, bukan berarti orang kaya tercela, tidak. Orang kaya tidak tercela selama tadi syaratnya dia bersyukur, yakni dia menjadi menguatkan imannya supaya iman ini menjaga dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya harta. Makanya kalau ya, pertanyaan yang saya sebutkan tadi, supaya kita tahu jawabannya yang benar. Jawaban yang terbaik karena dua hal. Belum tentu kalau kita memilih satu, kita diberikan itu bisa menjadi orang kaya yang bersyukur. Kalau kita bisa melihat ada orang kaya yang menyumbang, wah saya juga pengen jadi orang kaya, supaya saya bisa menyumbang. Tapi giliran kita lihat orang miskin yang bersabar, jarang yang bilang, wah saya juga pengen seperti itu deh. Iya kan? Selalu kita ingin saya jadi orang kaya seperti dia, supaya saya bisa menyumbang. Siapa yang bisa menjamin Anda ketika kaya seperti dia? Sebaliknya juga keliru kalau saya mengatakan saya ingin jadi orang miskin. Tidak benar juga. Karena kita belum tahu mana yang terbaik untuk diri kita dari dua keadaan tersebut. Makanya yang terbaik adalah meminta kepada Allah sesuai dengan ilmunya yang sempurna bahwa keadaan itulah yang terbaik untuk kita. Ini butuh pembahasan panjang, saya cuma ringkas saja. Saya ingin isyaratkan tentang jawaban dari pertanyaan tadi. Ala kulli hal, jadi kesimpulannya, harta kita yang sebenarnya adalah iman kita. Orang yang memiliki iman yang benar, dia akan dijaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui sebab imannya tadi. Ini salah satu di antara keistimewaannya iman dibandingkan harta benda duniawi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat yang sahih pernah mengatakan, Al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta, karena ilmu itu akan menjagamu. Beda dengan harta, justru kamu yang harus menjaga dia. Petunjuk Allah akan menjaga manusia, harta tidak bisa menjaga kita. Makanya inilah sebabnya kita belajar bersemangat, menyemangatkan diri kita untuk selalu menghadiri kajian-kajian sunnah, yang alhamdulillah ada kajian rutin di tempat kita ini, di Masjid Safinatullah ini. Kemudian kajian-kajian di rumah yang bisa kita dengar, yakni kajian dari media-media yang mengajarkan pemahaman sunnah seperti Rojak TV atau Insan TV, ini bermanfaat, menjadi sebab untuk kita menyempurnakan keindahan mengusahakan memiliki harta hakiki yang sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan ini jangan kita lalaikan selagi Allah Subhanahu wa taala masih membukakan hati kita untuk menerima kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Maka ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah, demikianlah kajian kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya cukupkan kajian kita. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaannya, kalau kita sudah dapatkan harta yang hakiki berupa ilmu, pemahaman tentang petunjuk Allah, bagaimana cara menjaganya? Ini pertanyaan yang benar. Harta yang paling berharga itu tentu selalu menjadi intaian pencuri. Iya kan? Kalau pencuri harta yang hakiki yang berupa ilmu tentang iman, keyakinan seseorang, pencurinya kira-kira siapa? Hah? Pencurinya siapa? Adalah syaitan. Kalau hati itu seperti rumah, maka iman itu adalah harta yang paling berharga dalam rumah tersebut. Sebagaimana layaknya rumah yang banyak memiliki harta, pencuri akan selalu mengintainya, mencari-cari kesempatan. Makanya bukan merupakan kekurangan kalau setelah kita belajar tauhid, belajar iman yang benar, bisikan-bisikan syaitan itu banyak. Karena wajar, syaitan ingin merusak keyakinan yang benar. Sehingga kalau ada yang mengatakan, sebagaimana pengakuan dari sebagian orang-orang yang terkadang tidak belajar atau belajar agama yang sesat, dia mengatakan, ah, bukti bahwa kami agamanya benar, kami itu kalau sedang beribadah atau melakukan ritual-ritual mereka yang tidak ada dasarnya, katanya konsentrasi dan sedikit gangguan syaitan. Kita katakan sama mereka, berarti kalian berteman dengan syaitan, karena syaitan itu tidak akan mengganggu teman-temannya. Sama dengan pencuri, tidak mungkin dia akan datangi rumah yang terbakar, tidak ada hartanya. Masa mencuri di situ? Mungkin dia akan jadikan rumah itu sebagai tempat tinggalnya. Kita katakan berarti hati-hati kalian telah dihuni oleh syaitan. Karena kalau ada iman, berarti syaitan akan mengganggu. Waktu Ibnu Abbas disampaikan kepada beliau tentang anggapan orang-orang Yahudi, innal yahuda taz'umu annahum la yuwaswasuna fi salatihim. Orang-orang Yahudi itu menyangka ketika mereka beribadah, katanya, tidak diganggu oleh syaitan. Apa jawaban Ibnu Abbas? Ini anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang cerdas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Wa madza yasna'u syaitan biqalbin kharab?" Apa yang bisa diperbuat oleh syaitan pada hati yang telah rusak? Apa yang mau dicuri? Tidak ada isinya. Ini perumpamaan. Makanya iman yang benar di antara wujudnya adalah syaitan selalu berusaha menggoda dan membisikannya. Maka dengan kekuatan iman kita mempertahankannya. Menolak gangguan tersebut, ini akan semakin menguatkan keyakinan kita dan keimanan kita. Dan ini ada hadisnya, dalilnya dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW pernah didatangi beberapa orang sahabat dan bertanya, ya Rasulullah, innana lanajidu fi anfusina ma yata'adzamu ahaduna ay yatakallama bihi. Ya Rasulullah, kami dapati banyak bisikan-bisikan, godaan syaitan dalam diri kami yang kami merasa sangat berat untuk mengikutinya. Dalam riwayat lain disebutkan, sungguh salah seorang dari kami lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Ini pertanyaan para sahabat. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar pertanyaan ini? Beliau bersabda, "Dzaka sharihul iman." Itulah bukti kemurnian iman dalam hatinya. Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah." Segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan, dilemahkan sehingga menjadi bisikan-bisikan yang tidak berarti, bahkan merangsang kekuatan imannya untuk menolaknya. Nah, hadis tadi, ya, itulah bukti kekuatan imannya, kemurnian imannya. Ada dua pendapat di kalangan para ulama, kata Ibnu Qayyim. Kembali kemana? Ada yang mengatakan kembali karena dia mengingkari dan menolaknya. Ini pendapat yang benar. Ada pendapat yang kedua, seperti yang saya jelaskan tadi. Kekuatan atau benarnya imannya terbukti atau kembali kepada apa? Adanya bisikan syaitan. Karena syaitan itu pencuri. Dia ingin mencuri dan merusak iman yang benar yang ada dalam hati seorang hamba. Makanya cara menjaganya adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia yang maha sempurna penjagaannya terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, dengan terus menuntut ilmu. Karena ilmu itu diperumpamakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala seperti batu meteor yang menjaga langit dari upaya syaitan mencuri-curi berita di langit. Bahkan penjagaan Allah terhadap hatinya, hati hambanya yang beriman, lebih besar daripada penjagaan terhadap langit dengan batu-batu meteor atau asyihab, panah-panah api dari bintang-bintang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pelempar untuk membakar syaitan yang mencuri-curi berita di langit. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, kenapa ada orang yang menuntut ilmu namun tetap disesatkan oleh Allah? Iya. Mereka tidak menuntut ilmu yang benar sejak awal. Allah memiliki hikmah dan Allah Maha mengetahui. Mereka-mereka ini sesat karena ada penyimpangan yang mereka sembunyikan yang mungkin tidak nampak di mata manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, maka sekalian Allah palingkan hati mereka. Sejak awal mereka tidak mengikuti jalan yang benar. Tidak belajar Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Maka tidak mungkin mereka akan ditunjukkan jalan yang lurus. Mereka bukan menuntut ilmu dengan ilmu yang benar, maka tidak akan diberikan petunjuk untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Adapun hikmahnya, kenapa mereka tidak diberikan hidayah untuk bertobat, maka itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus yakin, seandainya mereka punya kebaikan, maka Allah akan memberikan hidayah ke dalam hati mereka untuk menerima petunjuknya dan bertobat kembali ke jalannya yang lurus. Nah, ada pertanyaan, hati anak ini seringkali tidak bisa istiqomah. Terkadang anak merasa semangat sekali untuk beribadah, tapi terkadang merasa malas. Bagaimana kiatnya anak supaya tetap istiqomah selalu? Nah, ini karena permasalahan tadi. Iman yang pasang surut itu karena imannya belum sempurna atau belum kuat. Seperti yang kita bahas tadi tentang kedudukan petunjuk Allah lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Anggota badan manusia, apakah pernah anggota badan itu merasa tidak suka kepada makanan yang enak? Mayoritasnya dia selalu suka. Tapi ketika dia sakit, tidak suka makan. Makanannya sama enak, semua orang yang fit senang mencicipinya. Tapi ada orang yang tidak suka, kayak orang-orang di rumah sakit dibawakan makan, makannya tidak ada yang menghabiskan, tidak ada yang mau. Entah lidahnya pahit, tidak enak perasaannya atau yang lainnya. Bukan makanannya yang bermasalah, tapi orangnya. Begitu pula hati kita. Ketika hati kita sehat, iman kita benar, dia akan menghadapi petunjuk Allah itu sebagai yang paling lezat, lebih lezat daripada makan dan minuman. Makanya iman yang sempurna disebut sebagai halawatul iman, manisnya iman, atau ladzatul iman, kelezatan iman. Itu hadis-hadisnya sahih semua. Tapi kenapa ada orang yang tidak bersemangat beribadah, kadang-kadang malas? Berarti ketika itu menunjukkan, hal ini menunjukkan hatinya sedang sakit, seperti orang yang di rumah sakit, tidak enak ketika dihidangkan padanya makanan yang enak. Dia perlu segera menyembuhkan penyakit tersebut. Kalau kondisinya fit, seperti orang yang sehat, dihidangkan makanan enak, dia akan melahapnya. Maka kalau hatinya benar, ketika menghadapi ibadah, bukan cuma semangat, dia berlomba-lomba mengerjakannya, seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran tentang mereka. Ya, di website ana pribadi, ya, www.manisnyaiman.com. Sesuai dengan judulnya, manisnyaiman.com, pembahasan dalam website ini ana fokuskan kepada masalah upaya untuk meraih kemanisan iman yang menjadi sebab kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada tulisan tentang indahnya Islam, manisnya iman. Ada juga tulisan anak tentang berlomba-lomba dalam kebaikan, bukti cinta kepada Allah. Kemudian tentang perhiasan iman yang seputar ini, ya, banyak pembahasan di situ. Kalau antum punya kesempatan ingin membacanya atau mengaksesnya, maka dipersilakan untuk bisa melengkapi apa yang telah kita bahas tadi. Barakallahu fikum. Sudah ya, untuk persiapan wudu ya. Ya, mungkin kita cukupkan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat asar ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.